Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamtin amma ba'd. Kuafillah wa akhwat fitin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita membahas hadis Abu Hurairah tentang abdu dinar dan abdu dirham. Qala ma'alif hafizahullah ta'ala, qala syekhul islam rahimallahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai abdu dinar dan abdu dirham, Abdul Qatifah wa Abdul Khamisah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis tersebut doa dengan bentuk kalimat berita, yaitu Nabi doakan ta'isa, celaka, bantakasa dan terbalik, wa idza syika falan taqasa. Dan jika tertusuk duri, dia tidak bisa mencabut duri. Tiga buah doa. Dan inilah keadaan, dan inilah keadaan orang yang jika terkena keburukan, dia tidak bisa keluar darinya dan tidak beruntung dalam masalah tersebut, disebabkan dia celaka dan terbalik, sehingga dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan dan tidak terbebas dari apa yang dia takutkan. Inilah keadaan Abdul Mal, para pemuja harta. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahasanya di antara sifat pemuja harta adalah jika dia diberi maka dia senang, dan jika dia tidak diberi harta maka dia marah. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah, Allah ceritakan di antara sifat orang-orang munafik. Surat At-Taubah ayat yang ke-58, wa minhum, dan di antara mereka, di antara orang-orang munafik, ada orang-orang yang mencelamu berkaitan dengan sedekah. Maka di antara kerjaan dan kelakuan orang-orang munafik adalah mencela orang yang beramal. Jika ada orang yang datang kepada Nabi bersedekah dengan harta yang sedikit nilainya, maka mereka komentar, kalau cuma sedekah cuma segitu, tidak ada gunanya, Allah dan Rasulnya tidak membutuhkannya. Namun jika ada orang yang datang bersedekah dengan membawa harta dan jumlah yang besar, maka juga dikomentari juga. Juga dikomentari. Pria, kamu ini bersedekah jumlahnya bisa tertentu supaya ditonton orang, dilihat orang, dengar orang, supaya dipuji-puji orang. Maka semuanya serba salah. Semuanya serba salah. Sedekah sedikit dikomentari, sedekah banyak juga dikomentari. Menurut saya suruh sedekah yang gimana, yang tidak dikomentari. Ini pekerjaan, kelakuan dan tingkah laku orang-orang munafik di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara sifat orang munafik adalah berkomentar dan mencela orang yang melakukan amal ketaatan. Semua orang yang berkomentar terhadap orang lain, apapun kondisi orang lain tersebut, semuanya dikomentari, semua salah semua. Kita jumpai ada sebagian orang yang ya, ketika dulu orang ini orang yang ya bejat, suka mabuk-mabuk, suka ini, dikomentari sampah masyarakat atau yang lainnya. Setelah tobat, dirajin ke masjid, kok ke masjidnya dalam tanda kutip kok kerajinan, maka dikomentari juga. Orang bingung. Dulu jadi orang jelek dikomentari, jadi orang baik juga dikomentari. Maka orang semacam ini kita khawatirkan termasuk seperti orang munafik. Nah, ada pada dirinya sifat kemunafikan, sedekah sedikit dikomentari, sedekah banyak juga dikomentari. Itu yang dimaksud man yalmi juga sedekah. Fain u'tu minha radu, jika mereka diberi harta mereka senang. Jika mereka tidak diberi harta, sebagian dari harta, idza hum yaskhatun, tiba-tiba mereka marah-marah. Maka ini adalah sifat orang yang memuja harta. Ridha mereka lighairillah, bukan untuk selain Allah, karena selain Allah, dan marah mereka juga karena selain Allah. Dan ayat ini At-Taubah 58 itu dibawakan oleh Al-Mukbil rahimahullah ta'ala di kitab beliau Zamul Mas'alah, celaan terhadap mengemis dan meminta-minta. Beliau bawakan untuk menunjukkan dalil tentang keburukan mengemis dan meminta-minta. Saya kutip, "Fa'in u'tu minha radu wa ilam yu'tau minha idha hum yasmatun." Ini orang yang menjadikan mengemis sebagai pekerjaan dan profesi, itu bersifat dengan sifat orang munafik dalam ayat ini. Jika dia ngejreng-ngejreng, kok diberi, senyum-senyum dia. Kalau diberi banyak, maka dia senang. Idza u'tu minha radu. Namun kok diberi sedikit, atau bahkan tidak diberi, marah-marah. Jangan pura-pura tidur. Atau yang lainnya. Ini kelakuan orang yang menjadikan ngemis sebagai mengemis-ngemis sebagai kerjaan, itu bersifat dengan sifatnya orang munafik. Dalam surat At-Taubah 58, "Fain u'tu minha radu wa ilam yu'tau minha idza hum yaskhatun." Wahakadha, dan demikianlah keadaan orang yang muta'alliqan minha, orang yang menggantungkan dirinya dengan kedudukan, dengan rupa, dengan penampilan fisik dan yang lainnya, dari hal-hal yang disukai oleh nafsu dan jiwanya. Jika dia mendapatkan apa yang dia inginkan, kedudukan dan yang lainnya, maka dia akan senang. Namun jika dia tidak mendapatkannya, maka dia akan marah. Maka dia adalah hamba atau pemuja sesuatu yang dia sukai. Mayahwahu min dzalika. Maka dia adalah hamba dan pemuja sesuatu yang dia sukai. Wa raqiqun lahu, dia menjadi budaknya. Karena perbudakan dan penghambaan yang hakiki adalah perbudakan hati dan penghambaan hati. Maka jika sesuatu itu bisa memperbudak hati dan memperhamba hati, maka itulah hambanya. Dan berkaitan dengan hadis yang ada di tentang sifat pemuja harta dan hamba harta. Nabi mengatakan wa ilam yu'ta sakhita, ya, idza u'tiya radiya, jika dia diberi maka dia suka, senang, gembira, dan jika dia tidak diberi maka dia marah. Maka siapa yang memberi di sini dan siapa yang tidak memberi yang dimaksudkan dalam hadis ini, kata Ibnu Taimin di Qaul Mufid ala Kitab Tauhid, pemberi dan yang tidak memberi di sini boleh jadi adalah Allah, mencakup Allah dan mencakup manusia. Mereka berharap mendapat harta, maka jika Allah beri, lancarkan rezekinya dan lancarkan usahanya, maka dia pun gembira, senang. Ketika dapat musibah, maka dia marah-marah dengan Allah Subhanahu wa taala. Mencakup juga manusia. Mencakup juga manusia yang manusia yang punya kekuasaan untuk menentukan siapa yang diberi harta dan siapa yang tidak diberi harta. Misalnya pengurus pengurus zakat, pengurus apa BLT atau yang lainnya. Ketika kau dapat uang, kau dapat harta, kau senang. Kalau enggak dapat bantuan, Pak RT-nya dimarahi yang sudah. Ini kok enggak dimasukkan dalam daftar? Daftar penerima bantuan tuh, bapak kan dah kaya. Oh, yang lain dapat, masuk saya enggak dapat. Hanya di banyak tempat, karena banyak orang punya sifat semacam ini dan pihak-pihak yang mengurusnya tidak mau repot-repot, ya akhirnya semuanya diberi semua. Padahal sebagian orang kaya raya, sebagian lagi memang orang miskin, namun karena orang kayanya adalah orang kaya pemuja harta kayak gini, jadi masalah besar nanti kalau sudah didaftarkan. Kalau sudah namanya bantuan, semua orang mampu miskin. Kalau sudah masalah bantuan, kucuran dana, semua orang aku miskin. Namun kalau dalam keadaan biasa disebut orang miskin, gak mau. Makanya, maka jika dia diberi bantuan dan kucuran dana, senang, gembira. Namun jika dia tidak mendapatkan jatah, tidak masuk daftar penerima bantuan, maka marah-marah. Maka ini sifat pemuja harta. Ila anqal, sampai Syaikhul Islam mengatakan, dan demikianlah pemburu harta. Maka harta telah memperbudaknya, memperhambakannya dan memperbudaknya. Dan berkaitan dengan masalah ini, maka berkaitan dengan masalah memburu harta dan mencari harta, maka ada dua jenis harta. Yang pertama adalah harta yang dibutuhkan oleh seorang hamba. Semacam seorang itu membutuhkan makan dan minum, membutuhkan makannya, membutuhkan makanan, minuman, membutuhkan penyaluran sahwat biologis, tempat tinggal dan yang lainnya. Maka harta jenis ini atau dunia jenis ini, maka hendaknya seorang itu memohon kepada Allah dan berharap kepada Allah agar terwujud apa yang dia inginkan. Kemudian harta tersebut dia gunakan dalam kebutuhannya. Dia posisikan harta tersebut sebagaimana keledai yang dia tunggangi dan karpet yang dia duduki. Artinya harta-harta ini tidaklah memperbudaknya. Kalau harta tersebut memperbudak seseorang, maka akan menyebabkan seorang itu halu'a. Innal insana khuliqa halu'a, idza masahu syarru kana jazua wa idza masahu khairu kana manua. Maka orang yang memperbudak harta itu akan jadi halu. Allah jelaskan dalam Al-Quran, halu itu sifat manusia yang jika mendapatkan musibah ya, jazua isinya penuh kesah, dan jika mendapatkan nikmat maka pelitnya bukan main. Inilah halu. Jika seorang itu harta itu telah memperbudak dirinya, maka dia akan punya sifat halu. Itu sifat yang menyebabkan seorang itu berkeluh kesah kalau dapat masalah, non pelit jika sedang berlimpah. Kemudian yang kedua adalah harta yang tidak diperlukan, bukan kebutuhan yang mendesak dan pokok bagi seseorang. Maka harta jenis ini sepatutnya seorang itu tidaklah menggantungkan hatinya dengan harta semacam ini. Dia sudah terpenuhi, dia cari harta cuma untuk memperbanyak kekayaan, memperbesar kekayaan. Maka sepatutnya hatinya tidaklah memikirkan harta semacam ini. Karena jika dia sampai memikirkannya, maka dia menjadi diperbudak oleh harta tersebut. Bahkan boleh jadi dia akan diperbudak dan bersandar atau bertawakal kepada selain Allah, sehingga tidak sudah tidak ada lagi tersisa pada dirinya hakikat penghambaan kepada Allah dan hakikat tawakal kepada Allah. Bahkan ada padanya satu cabang beribadah kepada selain Allah dan satu cabang bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Sirkun asghar. Jika dikatakan pada satu perbuatan berkaitan dengan pelakunya, dikatakan tentang pelakunya ada pada dirinya cabang ibadah kepada selain Allah, cabang tawakal kepada selain Allah, cuma dikatakan cabang saja, maka ini menunjukkan perbuatan tersebut syirkun akbar. Karena jika kesyirikan itu adalah kemusyrikan itu adalah syirik asghar, maka alusunah berkeyakinan boleh jadi terkumpul pada diri seseorang cabang kemunafikan atau cabang kekafiran, dan semua maksiat adalah cabang kekafiran, cabang kemunafikan, cabang kekafiran, cabang kemusyrikan, dan boleh jadi ada pada diri seseorang iman, unsur iman dan unsur taat. Di antara prinsip ahli sunnah meyakini boleh jadi terkumpul pada diri seseorang cabang iman dan cabang kekafiran, cabang kemusyrikan, cabang iman dan cabang kemunafikan. Itu mungkin pada diri seseorang terkumpul dua hal ini. Namun maksudnya adalah jika itu selama cabang tersebut adalah cabang yang statusnya asghar. Kalau cabang kemunafikan itu statusnya adalah nifaq asghar, atau cabang kekafiran itu kekafiran asghar, atau cabang kemusyrikan itu adalah syirkun asghar, maka terkumpul pada diri seseorang cabang iman dan cabang kemunafikan, cabang kekafiran dan cabang kemusyrikan. Karena akan tapi jika kemunafikan atau kemusyrikan dan kekafiran tersebut adalah akbar, mungkin ada diri seseorang untuk iman dan untuk kafir kumpul jadi satu? Tidak. Ya. Kalau itu adalah kekafiran besar, kemunafikan besar, kemusyrikan besar, maka tidak ada pada diri seseorang unsur iman dan unsur kekafiran dan kemunafikan. Tidak ada. Adanya cuma kemunafikan tulen, kekafiran tulen, kemusyrikan tulen. Tidak ada unsur imannya, tidak ada cabang imannya. Akan tapi jika cabang tersebut akan tapi jika hal tersebut adalah kemunafikan asghar, kekafiran asghar, ya, kemunafikan kecil, kesyirikan kecil dan kekafiran kecil, maka mungkin dalam keyakinan ahlu sunnah ada pada diri seseorang cabang iman dan cabang kekafiran, cabang iman dan cabang kemunafikan, cabang iman dan cabang musyrikan. Maka orang yang seorang yang menggantungkan hatinya, hatinya memikirkan harta, dan harta tersebut padahal bukanlah harta yang dia butuhkan dalam kesehariannya, maka orang ini boleh jadi dalam sampai tingkatan ada pada dirinya cabang ibadah kepada selain Allah, cabang tawakal kepada selain Allah. Ya, cuma cabang saja. Maka ini mengisyaratkan kalau dia mengalami ya, syirkun asghar. Nah, orang semacam ini adalah manusia yang paling berhak untuk mendapatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu taita abdu dinar dan seterusnya. Karena orang semacam ini adalah hamba bagi benda-benda tadi. Meskipun dia memohonnya kepada Allah, maka sesungguhnya Allah, jika Allah memberikan harta yang dia inginkan, dia senang. Dan jika Allah mencegahnya, Allah tidak memberikan harta tersebut padanya, maka dia marah. Maka inilah pemuja harta. Karena hamba Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang menyenangi apa yang Allah meridai, segala sesuatu yang Allah ridai, dan membenci dan marah terhadap segala sesuatu yang menyebabkan Allah marah. Mencintai apa yang Allah cintai dan dicintai oleh Rasulnya, dan membenci apa yang Allah benci dan dibenci oleh Rasulnya. Mencintai para kekasih Allah dan memusuhi para musuh Allah. Inilah orang yang memiliki iman yang sempurna. Sekian perkataan sebutan Ibnu Taimiyah. Dan penulis Al-Irsyad mengatakan, di antara contoh nyata pemuja harta dan budak harta pada zaman ini adalah orang yang melakukan muamalah yang hukumnya haram, pekerjaan yang merupakan pekerjaan yang kotor, bidafik karena motivator, karena faktor pendorong cinta materi. Contohnya adalah orang yang bekerja dengan riba, bermuamalah, berinteraksi dengan riba bersama bank atau yang lainnya. Demikian juga orang yang mengambil harta dengan jalan riswa, dengan cara suap, walqimar, ataupun taruhan, yaitu judi, atau orang yang mengejar harta dengan cara menipu dalam muamalah, wal fujur fil mukhasamat, dan dan keterlaluan juga berdebat Jika rebutan harta, dia dia berani mengatakan ini hartanya, padahal dia tahu kalau itu bukan hartanya. Ini yang dimaksud dengan fujur fil mukhasamah. Kalau masalah itu masalah harta, maka dia klaim ini harta saya. Dia berkata dan memperjuangkan ini adalah hartanya dan mengaku-ngaku ini hartanya. Padahal dia tahu ini bukan harta. Dan dia berani mengatakan itu bukan hak orang itu, padahal dia tahu itu adalah hak orang itu. Ini yang disebut dengan al-jujur fil mukhasamah, yang merupakan salah satu sifat orang munafik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 4 sifat munafik, salah satunya wa idza khasama fajara. Jika dia berdebat, jika dia rebutan sesuatu, berdebat untuk rebutan sesuatu, maka dia fajar. Dia berani apa ya? Keterlaluan. Keterlaluannya adalah dia tahu nyata ini bukan haknya, dia katakan ini hak saya. Dia tahu dengan sebenar-benarnya ini adalah hak orang lain, namun dia katakan ini bukan hak orang lain. Ini yang dimaksud dengan al-fujur fil mukhasamah. Sulit saya diterjemahkan. Wa idza khasama fajara. Padahal mereka mengetahui bahasanya hal-hal ini adalah pekerjaan yang haram, akan tapi kecintaan mereka terhadap harta telah membutakan mata hati mereka dan menjadikan mereka budak harta, sehingga mereka mencari harta dengan jalan apapun. Maka kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan keselamatan kepada kita dan pada saudara-saudara kita kaum muslimin dari sifat as-suh, sifat pelit yang ditaati, dan hawa nafsu yang diikuti, dan kagumnya semua orang yang punya pendapat dengan pendapatnya sendiri-sendiri. Maka pelit itu mengatur hidup seseorang, sehingga orang yang punya sifat pelit itu disebutkan dalam sebuah hadis, pelit itu adalah as-suhul muta', pelit yang ditaat, pelit yang ditaat. Maka pelitlah yang mengatur hidup seseorang sehingga dia taat kepadanya. Nabi menyebut menggunakan istilah as-suhul muta', pelit yang ditaat. Maka pelit itu punya kewenangan untuk memerintah dan melarang, dan orang yang selalu mengikuti perintah dan larangan sifat pelit yang ada dirinya ialah yang Nabi sebut dengan as-suhul muta'. Namun coba lihat, Nabi sebut dengan ditahan. Seakan-akan pelit itu adalah sesuatu di luar diri seseorang, sesuatu yang di luar diri seseorang, dan dia yang ngatur memerintah dan melarang, kemudian orang itu taat. Maka orang itu menjadi pelit dengan taat sang pengatur, akhirnya dia jadi orang pelit. Maka Nabi sebut seakan-akan itu adalah sesuatu yang di luar diri seseorang yang ditaati oleh orang tertentu. Maka ciri pemuja harta, kata penulis, ciri hamba harta adalah orang yang mengetahui ini adalah pekerjaan yang haram dan cara mendapatkan harta yang haram. Dia tahu kalau ini haram, namun nekat demi dapat harta yang diinginkan. Dan kita katakan di antara ciri yang lain, ciri pemuja harta adalah orang yang bekerja dengan satu pekerjaan dan dalam pekerjaan tersebut dia tidak bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bekerja dengan satu pekerjaan dan dengan pekerjaan tersebut dia enggak bisa salat. Dia enggak bisa salat. Kalau izin salat kepada majikannya enggak diterima. Dan kalau izin ke WC ke kampus diterima. Akhirnya ada di sebagian kasus akhirnya ada orang yang bekerja dengan kerjaan semacam ini, sholatnya di kamar mandi. Karena kalau izin sama bosnya mau sholat gak bakalan diizinkan, tapi kalau mau ke kampus ke WC pasti diizinkan. Akhirnya sholat dan sholatnya di kamar mandi. Nah, sudah tahu demikian, namun dia tidak segera menyelamatkan dirinya dari pekerjaan semacam ini, maka ini kita khawatirkan termasuk dari ciri dan tanda pemuja harta. Atau seorang yang bekerja dengan satu pekerjaan dan pekerjaan ini tidaklah mengizinkan dia bekerja, pemilik pekerja ini tidaklah mengizinkan dia bekerja kecuali dengan syarat-syarat tertentu. Untuk perempuan buka jilbab, tidak berkudung, atau cukur jenggot dan terus diterima. Kalau tidak cukur jenggot tidak diterima. Maka ini adalah dikhawatirkan termasuk di antara tanda dan ciri orang yang memuja harta. Kemudian poin berikutnya yang keempat adalah masa batu dahri menahwihi, mencela waktu atau yang lainnya, mencela waktu, mencela angin dan sebagainya. Kita lanjutkan penjelasan tentang hal-hal yang dilakukan oleh sebagian orang di hukmil ada karena tradisi dan kebiasaan. Padahal tradisi dan kebiasaan tersebut mengurangi kadar tauhid seseorang dan merusak akidah. Di antara perkara ini adalah mencela waktu dan mencela angin dan yang lainnya, yaitu makhluk Allah, mencela makhluk ciptaan Allah dengan menyandarkan hal celaan kepada makhluk-makhluk ini, padahal makhluk-makhluk tersebut ya, tidak punya kewenangan untuk mengatur, bahkan dia diatur. Mencela angin, seakan-akan anginlah itu yang mengatur dirinya. Dia tiup, bertiup kemana, terserah angin itu sendiri, padahal angin itu diatur. Dia tidak punya, makhluk ini tidak punya kewenangan untuk mengatur dirinya, bahkan dia diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak mengatur dirinya, bahkan dia diatur oleh Allah, maka jadilah celaan terhadap makhluk ini pada hakikatnya adalah celaan yang ditujukan kepada Allah. Karena Allah lah sang pencipta dan Allah lah yang mengatur. Maka ketika seorang itu mencela angin, padahal angin itu tidak mengatur dirinya, dia bertiup ke arah tertentu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka mencelanya, mencela angin itu jadinya mencela Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bercerita menceritakan tentang sebagian orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Dan mereka mengatakan tidaklah kehidupan kecuali kehidupan dunia. Tidak ada kehidupan akhirat. Namutu wa nahya. Kita hidup dan kita mati dan kita hidup. Ada sebagian orang yang mati dan sebagian orang yang hidup. Wa mayurikuna ila dahr. Dan tidak ada yang membinasakan dan mematikan kita kecuali waktu. Wa ma lahum fi dzalika min ilmin, dan mereka tidak punya ilmu tentang hal tersebut. In hum illa yadunun, segala mereka kecuali menebak-nebak. Artinya apa? Kadzabu bil ba'd. Mereka mengingkari adanya hari berbangkit dan adanya hari akhir. Mereka mengatakan tidaklah kehidupan ini kecuali kehidupan dunia. Alatin nahnu fiha, yang kita alami ini, tidak ada lagi kehidupan setelah kehidupan dunia. Namun tuwa nahya, yang dimaksud dengan namun tuwa nahya, ada sebagian orang yang mati, ada sebagian orang yang hidup atau lahir. Kalimat ini namun tuwa nahya di sini menunjukkan bahasanya mereka mengingkari adanya sang pencipta dan sang pengatur alam semesta. Dan mengembalikan jarayan dan hawadis terjadinya berbagai peristiwa itu dikembalikan atau dinisbatkan ila tabi'ah, kepada kehendak Allah. Oleh karena itu mereka mengatakan dan tidak ada yang mematikan kami kecuali memang jatah waktunya. Tidak ada Allah yang memang kehidupannya sudah lama hidup di dunia, jatahnya mati-mati. Alam bergedak, waktu sang waktu bergedak, dia mati agar dia mati. Sang waktu bergedak, ada orang lahir, maka lahir. Maka yang mematikan dan menghidupkan itu dinisbatkan dan diyakini adalah sang waktu. Artinya tidak ada yang membinasakan kita, mematikan kita, kecuali berjalannya malam dan siang. Maka mereka menisbatkan kebinasaan atau kematian kepada waktu dalam bentuk celaan terhadap waktu. Nah, maka Allah katakan, mereka mengatakan kali perkataan ini adalah karena kebodohan dan takhaw dan menebak-nebak, bukan dengan dasar ilmu dan bukti. Karena bukti membatah perkataan ini dan membatalkannya. Oleh karena itu maka Allah bantah mereka dengan Allah katakan, "Wa ma lahum bidzalika min ilmin in hum illa yadhunnun." Mereka tidak punya ilmu dalam yang mendasari mereka mengucapkan kalimat-kalimat tadi. Mereka tidak punya ilmu, tidak punya dalil wahyu, tidak punya dalil dari kitab suci yang menunjukkan bahasanya yang membinasakan manusia adalah sang waktu dan tidak adanya hari berbangkit. Ilhum ila yadunun, di dalam mereka kecuali menebak-nebak saja. Dan semua pendapat dan perkataan yang dibangun, yang tidak dibangun dengan dasar ilmu dan bukti, maka ini adalah perkataan yang batil dan tertolak. Dan berbagai bukti menunjukkan bahasanya apa? Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, maka ada mudabbir, ada yang mengatur. Dan yang mengatur tersebut adalah zat yang hakim, zat yang bijaksana, yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Dan dia adalah maha kuasa, itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka segala sesuatu yang mencela, semua orang yang mencela waktu dan menisbatkan berbagai peristiwa kepada sang waktu, maka dia telah berserikat, telah menyerupai orang-orang musyrik, wadahriyah dan dahriyah, dalam sifat mereka yang tercela ini. Meskipun boleh jadi mereka tidak berserikat dengan mereka, dengan orang-orang musyrik dan dahriyah tersebut, dalam dasar keyakinan mereka. Apa itu dahriyah? Pernah kita singgung di awal pelajaran kitab Al-Irsyad, ya. Dahriyah itu adalah orang-orang ateis di masa jahiliyah. Di baca Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian orang itu ateis, tidak ada Tuhan pengatur alam semesta. Sebagian orang. Nah, orang-orang yang ingkar Tuhan di masa jahiliyah, mereka mengatakan dengan perkataan yang Allah ceritakan dalam ayat di atas Al-Jaziyah 24, mereka mengatakan bahwa mayyumikuna ilallah, yang membuat kita mati adalah kehendak sang waktu, yang menyebabkan ada manusia mati adalah kehendak sang waktu. Ya, waktu ini dalam bahasa Arab disebut dahara. Artinya apa? Mereka mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mengatakan bahwasanya segala sesuatu mereka nisbatkan kepada sang waktu. Maka mereka disebut dengan Jahriyah. Maka sebagian orang-orang kafir di masa jahiliyah, mereka kafir karena tidak mempercayai adanya hari akhir. Waqalu ma hiya illa hayatun dunya namut wa nahya. Kita mati kan, ada yang mati, ada yang hidup sendirinya, bukan karena adanya sang pengatur. Dan tidak ada yang membinasakan kita dan mematikan kita kecuali waktu. Maka mereka menisbatkan kebinasaan kepada waktu, maka ini celaan kepada waktu. Maka ini celaan terhadap waktu. Dan mengapa mereka menisbatkan keburukan kepada waktu berarti mencela waktu? Karena mereka tidak berkeyakinan adanya Tuhan pengatur alam semesta. Maka jika ada seorang muslim yang mencela waktu, maka dia telah tasyabbuh, maka dia telah menyerupai dahriyun, orang yang ateis, yang ingkar Tuhan, yang berkeyakinan tidak ada Tuhan pengatur alam semesta, sehingga semua segala sesuatu dinisbatkan kepada waktu, termasuk adalah keburukan, kebinasaan, musibah dan sebagainya. Maka ini ada keserupaan dengan orang kafir semacam ini, orang kafir yang ateis, dahriyun, yang ada di masa silam. Maka seorang muslim ini telah serupa dalam kalimat yang dia ucapkan dengan dahriyun, meskipun berbeda i'tiqadnya. Dia tidak punya i'tiqad semacam i'tiqadnya dahriyun yang mengingkari Tuhan pengatur alam semesta. Ya, meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala dan beriman pada Allah Subhanahu wa taala, namun lisannya serupa dengan lisan dan perkataan dahriyun. Oleh karena itu maka hukumnya adalah syirkun adzhar. Kalau tidak diri dengan i'tiqad, semacam i'tiqadnya dahriyun, maka mencela waktu adalah syirkun adzhar. Dia terlalu pengajar muslim dan yang lainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman. Berarti hadis ilahi atau hadis qudsi. Yu'dini ibnu Adam. Keturunan Adam yaitu manusia menyakitiku. Yaitu budak. Manusia mencela waktu. Wa anzahru, padahal akulah sang pengatur waktu. Uqalibu layla wa nahar, akulah yang membolak-balik, mempergilirkan malam dan siang. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, la tasbud dahra, janganlah kalian mencela waktu. Fa inna Allah wa dahru, karena Allah lah sang pengatur waktu. Maka hadis ini menunjukkan Berartinya siapa saja yang mencela waktu, dan yang dimaksud mencela apa? Menisbatkan keburukan dan kejelekan kepada waktu. Itu yang dimaksud dengan mencela waktu. Itu yang dimaksud dengan mencela orang, menisbatkan hal-hal yang buruk, sifat-sifat buruk kepada seseorang. Maka itu namanya mencela seseorang. Maka mencela waktu, menisbatkan hal-hal yang jelek-jelek, yang buruk-buruk pada waktu. Maka ini disebut mencela waktu. Ada di dalil yang menunjukkan bahasanya siapa saja yang mencela waktu, maka dia telah menyakiti Allah. Karena celaan terhadap waktu tertuju kepada sang pengatur berbagai peristiwa dan kejadian dan pencipta kejadian. Karena waktu itu hanyalah dzarfun. Karena waktu itu hanyalah dzarf, tempat terjadinya kejadian. Waktu itu adalah dzarfun, cuma tempat terjadinya kejadian dan peristiwa. Pemahalun dan tempat, itu tempat terjadinya peristiwa. Makhlukun mudabbarun, dan waktu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang jadi atau oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Laisa lahu syai'un min at-tadbir, waktu itu tidak punya kewenangan untuk mengatur alam semesta. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku adalah pengatur waktu, akulah yang membolak-balikkan, mempergilirkan malam dan siang. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, uqallibul laila wan nahar, akulah yang membolak-balikkan, mempergilirkan malam dan siang. Ini adalah penjelasan untuk firman Allah wa ana dahru. Akulah sang waktu. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innallahu dahru. Allah adalah sang waktu. Yang dimaksud Allah adalah sang waktu, maksudnya Allah Subhanahu wa taala huwal mutasarrif. Allah lah yang mengatur, yang mengatur waktu dan makhluk yang lain selain waktu. Oleh karena itu orang yang mencela waktu, maka dia mencela zat yang menciptakan waktu, yaitu Allah Ta'ala wa taqaddasa. Maha tinggi Allah dan maha suci Allah dari celaan tersebut. Dan berkaitan dengan hadis yang diatkan oleh Bukhari dan Muslim tadi, maka hadis di atas dalil bahasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tersakiti dan disakiti oleh hamba. Bisa disakiti oleh hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadi yu'dhini ibnu Adam. Keturunan Adam yaitu manusia menyakitiku. Maka hadis ini dalil bahasanya Allah itu ya ta'adza. Allah itu tersakiti oleh perbuatan dan ulah sebagian manusia. Namun Allah Subhanahu wa taala tidaklah mendapatkan bahaya dengan perbuatan manusia. Maka innallaha ya ta'adza walakin la yatadharra. Allah Subhanahu wa taala itu tidak disakiti dan memiliki sifat disakiti oleh hamba, namun Allah Subhanahu wa taala tidaklah mendapatkan bahaya dengan perbuatan manusia. Seandainya manusia itu mencela Allah dan mengatakan Allah punya anak, ini mencela Allah, menisbatkan keburukan pada Allah. Mencela Allah bahkan kufur, ingkar dan musyrik semua, maka Allah tidak mendapatkan bahaya dengan musyriknya orang-orang musyrik dan kafirnya orang-orang kafir. Allah SWT Subhanahu wa ta'ala tidak mendapatkan bahaya. Jadi itu tidaklah mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Akan tapi, apakah Allah itu bisa ya ta'adza, tersakiti? Maka jawabannya ada. Maka Allah bisa tersakiti. Maka hadis ini, hadis ini dalil di antara sifat Allah adalah ya ta'adza, tersakiti. Dan dalam hal ini ada dua istilah yang dibedakan, ya ta'adza sama ya ta'adza. Tersakiti dan mendapatkan bahaya. Kalau tersakiti, terganggu, tersakiti atau terganggu, maka Allah punya sifat ini, tersakiti dan terganggu. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak punya sifat ya tadarra, mendapatkan bahaya gara-gara ulah makhluknya. Namun Allah tersakiti dan terganggu oleh ulah makhluknya. Demikian penjelasan dan Muhammad bin Salih ini disarafnya untuk kita Tauhid dari Sahih Bukhari. Karena hadis ini hadis Yudin Ibn Adam dijadikan oleh Bukhari salah satunya di Kitab Tauhid Sahih Bukhari. Bab Tauhid ada dalam Sahih Bukhari. Kitab Tauhid yang merupakan salah satu judul bab Sahih Bukhari itu beda dengan Kitab Tauhid tulisan Sayyid Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau Sayyid Muhammad bin Abdul Wahab punya satu kitab ya, yang judulnya Kitab Tauhid dan maknanya apa? Tauhid Uluhiyah. Ya. Isinya apa? Tauhid Uluhiyah. Itu Kitab Tauhid karya Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu taala. Dia menulis satu buku diberi nama Kitab Tauhid dan isinya adalah sebagian tauhid. Sebagian tauhid yaitu tauhid uluhiyah, tauhid tentang masalah ibadah. Itu isinya dari depan sampai belakang hakikatnya adalah itu. Ini ada bab tentang masalah jahdu mengingkari salah satu sifat Allah, namun terus sedikit, sedikit sekali dibandingkan pembahasan dan penekanan tentang masalah Tauhid. Namun di Sahih Bukhari itu ada bab, judul bab Kitab Tauhid dan isinya adalah Tauhidul Asma wa Sifat. Isinya Tauhidul Asma wa Sifat. Ya, kitab Tauhid dari Sahih Bukhari itu isinya seluruhnya adalah Tauhidul Asma wa Sifat. Demikian juga Kitab Tauhid karya Ibnu Khuzaimah. Nah, A'immatul A'immah. Ada salah seorang ulama yang gelarnya A'immatul A'immah. Ya, imamnya para imam. Atau imamul a'immah, imamnya para imam, Ibnu Khuzaimah. Dia punya kitab karya kita, dia punya buku judulnya Kitab Tauhid. Judulnya Kitab Tauhid. Namun Kitab Tauhidnya Ibnu Khuzaimah ini adalah Tauhidul Asma wa Sifat. Maka hadis ini salah satunya diletakkan oleh Bukhari Yudhini Ibn Adam. Ini salah satunya hadis ini diletakkan oleh Bukhari di Kitab Tauhid dalam Sahih Bukhari untuk mengisyaratkan karena dalam hadis ini terdapat penetapan sifat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu terganggu dan tersakiti makhluknya. Maka diletakkan oleh Bukhari di sini dan ingat Kitab Tauhid yang Bukhari adalah Tauhidul Asma wa Sifat. Ini menunjukkan kenapa hadis ini dimasukkan Al-Bukhari di kitab Tauhid Sahih Bukhari. Ini menunjukkan mengandung sifat. Di sana ada penyebutan sifat, yaitu kita katakan sifat yang ada dan dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam hadis ini adalah sifat tersakiti dan terganggu makhluknya. Dan supaya orang enggak salah paham, ingat ada dua kata dalam hal ini, ada ya ta'adza dan ada ya tadarru. Nah, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ya ta'adza dan tidak memiliki sifat ya tadarru. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat terganggu dan tersakiti oleh ulah dan perbuatan makhluknya, dan Allah tidak mendapatkan bahaya dengan perbuatan makhluknya. Perbuatan salah. Sebagian ulama salaf mengatakan orang Arab di masa jahiliyah min sya'niha, di antara sifatnya orang Arab adalah mencela waktu. Yang dimaksudkan adalah mencela waktu ketika terjadi berbagai bencana. Nazilah, itu bencana. Maka ketika menimpa mereka kesulitan atau bala, ya bala itu bahasa Indonesia dari bahasa Arab, ya bala juga, yaitu ujian, akan tapi ya maknanya bencana, ujian berupa bencana. Maka ketika orang Arab Celia itu mendapatkan bencana, maka mereka berkomentar asobatna wari udhari. Asabathum, menimpa mereka keluarga itu tertimpa wari udhar, bencana yang dibuat oleh waktu. Atau abadahum udhari. Untuk orang Arab berkomentar sang waktu telah merusak mereka, telah membinasakan mereka. Itu komentar orang yang melihat orang lain mendapatkan musibah. Ada orang lain mendapatkan musibah, maka orang jahiliyah berkomentari asabatum qura'ul dahar atau abadahumud dahar. Sedangkan orang yang terkena musibah itu sendiri, dia mengatakan ya qaibatad dahar, betapa mengecewakannya waktu ini. Waktu yang bikin saya kecewa, bikin kecewa juga terjadi hal yang tidak diinginkan. Maka mereka menisbatkan perbuatan-perbuatan tersebut, membuat kecewa, merusak, dan menimbulkan bencana kepada waktu. Artinya mereka mencaci maki dan mencela waktu. Padahal pelaku itu semua terjadinya, pelaku yang menyebabkan terjadinya, yang menetapkan dan menjadikan bencana dan malapetaka adalah Allah. Maka jika mereka menisbatkan kesulitan yang menimpa mereka nalahum, yang menimpa mereka kepada waktu, maka maknanya mereka mencela Allah Azza wa Jal, karena Allah pelaku itu semua secara hati. Karena sebenarnya Allah lah yang menetapkannya dan mentakdirkannya. Berkata Syaikh Abdul Rahman bin Hasan, penulis kitab Fathul Majid, beliau mengatakan Ibnu Hazm dan Baman Naha Nahwahu, dan orang yang mengikuti jalannya Ibnu Hazm, yaitu ulama-ulama Zahiriyah, telah keliru. Karena mereka adihim menilai bahasanya Ad-Dahar adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Dasar mereka adalah mengambil zahir hadis ini. Karena Allah mengatakan wa ana dahru. Dan karena Nabi mengatakan fa innallahu wa dahru. Maka Ibnu Hazm membuat kesimpulan bahasanya salah satu nama Allah adalah Ad-Dahar, sang waktu. Karena Allah mengatakan wa ana dahru. Ini adalah satu hal yang keliru. Kenapa? Karena makna ana adahru itu telah dijelaskan dalam hadis itu sendiri, yaitu Allah katakan uqallibul laila wan nahar. Akulah yang membuat setelah malam datang, datang siang, setelah siang datang, datang malam, dan seterusnya. Aku membolak-balik malam dan siang. Yang dimaksud membolak-balik waktu, membolak-balik malam dan siang adalah pengaturan Allah berkaitan dengan waktu. Allah atur dengan terjadinya sesuatu yang dicintai oleh orang atau sesuatu yang dibenci oleh orang. Oleh karena itu yang pantas dilakukan oleh seorang muslim adalah menjauhi kalimat-kalimat semacam ini, yaitu celaan terhadap waktu. Meskipun dia berkeyakinan Allah lah sang pengatur segala sesuatu, akan tetapi menjauhi kalimat-kalimat ini yang berisi celaan terhadap waktu dalam rangka agar terjauh dari keserupaan dengan orang-orang kafir, agar tidak menyumpai orang-orang kafir, meskipun dalam kata-kata, meskipun dalam sekedar kata-kata tanpa keyakinan. Maka dengan hal tersebut menjauhi kata-kata yang menunjukkan celaan terhadap waktu, maka berarti kita telah menjaga akidah kita, dan berarti kita adab, berlaku sopan, bersikap sopan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sang pengatur waktu dan menentukan terjadinya berbagai kejadian di waktu-waktu yang kita lalui. Maka di antara bentuk celaan terhadap waktu adalah berkeyakinan adanya hari-hari tiang, keyakinan adanya hari-hari naat dan ada hari-hari tiang. Maka ini hukumnya adalah, ini adalah contoh mencela waktu. Dan di antara bentuk konkret mencela waktu adalah tatayuk dalam keyakinan sial dengan hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu. Mungkin ada di antara bentuk mencela waktu yang hukumnya terlarang, yang hukumnya adalah syirkun asghar. Hukumnya adalah syirik kecil, namun ingat bukan berarti dosanya kecil, tuntutannya besar. Karena ini adalah menjumpai orang-orang kafir, yaitu tepatnya orang-orang kafir dan musyrik secara umum, dan orang-orang jahriyun secara khusus, meskipun ini cuma serupa dalam kata-kata tanpa intikal. Karena orang-orang jahriyun misalnya, mereka mencela waktu dan mereka punya keyakinan bahasanya waktulah sang pengatur alam semesta. Siapa yang mati, siapa yang lahir, itu diatur oleh sang Allah. Namun ingat, di samping jahriyun itu punya perkataan semacam itu sebagaimana di surat Ghasiyah, bagaimana itu dikatakan, dikutip oleh sebagian salaf. Sebagian salaf menjelaskan bahasanya ini adalah kebiasaan jahiliyah secara umum. Meskipun orang-orang ini adalah orang-orang jahiliyah ini bukan dahriyun, meskipun dia adalah musyrikun, penyembah berhala, penyembah orang-orang saleh, mereka juga mencela waktu. Ketika terjadi waktu dan bencana, ketika terjadi bencana, mereka nisbatkan ini kepada waktu. Maka celaan terhadap waktu di masa silam pertama dilakukan oleh dahriyun dengan iktiqad bahasanya waktulah sang pengatur alam semesta, karena mereka tidak berkeyakinan adanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta. Yang kemudian yang kedua yang mencela dan mencela waktu adalah orang-orang musyrik secara umum, yang mereka ini beriman dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka suka mencela waktu. Ketika ada apa-apa keburukan, bencana, mereka nisbatkan kepada waktu. Maka jika ada seorang muslim yang berkeyakinan dengan keyakinan yang benar bahwa pengatur alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala, dan dia mencela waktu, maka dia serupa dengan manusia jenis kedua yang ada di masa jahiliyah. Ini kan kita bahas kesempatan Fakhiri ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada fenomena yang tersebar jika kenal dengan ustaz atau yayasan tertentu dikatakan bukan lagi sebagai seorang salafi dan dianggap sebagai ahlul bid'ah alias hizbi, sehingga ada saudara kita yang memandang jenis dengan hal ini. Maka pertanyaannya, hal apa saja yang menyebabkan seorang keluar dari manhaj salaf? Maka sebagaimana penjelasan Syaikh Abdul Aziz Ar-Raih, maka seorang itu dikatakan bukan ahli sunnah. Seorang itu dikatakan bukan ahli sunnah keluar dari manhaj salaf jika melakukan satu dari dua hal. Yang pertama adalah mengingkari aslun min usul ahli sunnah. Mengingkari aslun min usul ahli sunnah, salah satu prinsip dasar ahli sunnah. Yang bersifat kuliah, yang bersifat punya dampak derivat yang banyak. Ini ada satu prinsip, yang prinsip ini memuat banyak turunan, punya banyak derivat. Mengingkarinya, maka ini mengeluarkan seorang dari ahlus sunnah. Semacam contohkan al-Azhar Abdul Aziz Ar-Raih adalah mengingkari semua sifat khubariyah. Sifat khubariyah adalah sifat yang tidak bisa kita ketahui kecuali dengan dalil. Akal tidak bisa membantu untuk mengetahuinya. Macam Allah punya mata, Allah punya tangan, dan seterusnya. Allah itu marah, Allah itu penyayang, Allah itu punya sifat cinta dan seterusnya. Maka orang yang mengingkari punya prinsip tidak percaya dengan sifat khubariyah. Sudah, maka berarti dia mengingkari banyak sifat. Maka ini keluar dari Al-Qur'an. Maka mengingkari satu hal yang sifat kulli, satu hal yang, satu prinsip umum yang memuat banyak. Berbeda dengan orang yang terjumus dalam pengingkaran terhadap salah satu sifat khubariyah, namun kasuistik saja. Semacam ada di antara ulama masa silam, Qadus Suraih, generasi tabi'in, Nah, ini mengingkari sifat ujub, heran bagi Allah Subhanahu wa taala atau kagum bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengingkari sifat kagum untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat kagum itu sifat salah satu sifat kubariyah. Ini tidak mengeluarkan beliau dari as-sunnah. Pertama karena beliau beristihad dan keliru. Dan yang kedua ini adalah bukan satu hal yang bersifat kulli. Bukan prinsip as-sunnah yang bersifat kulli, yang memuat banyak hal. Kemudian yang kedua, seorang itu dinilai keluar dari ahli sunnah berdasarkan penjelasan Syekh Abdul Aziz Ar-Rais, dan ini adalah penjelasan yang paling bagus tentang masalah ini. Seorang itu dikatakan keluar dari ahli sunnah ketika dia menyelisih salah satu prinsip ahli sunnah. Namun prinsip ahli sunnah ini tidak bersifat kulli, tidak bersifat memuat banyak hal, mengandung banyak derivat dan turunan. Akan tetapi prinsip ini telah menjadi syiar ahlu sunnah yang membedakan ahlu sunnah dengan bukan ahlu sunnah. Kalau tadi mengingkari satu prinsip ahlu sunnah yang kulli, kulli itu artinya memuat banyak derivat, memuat banyak turunan. Mengingkar sifat kubariyah itu berarti ya sifat ada cinta, ada sayang, ada wajah, mata, tangan, jari, ya, dan seterusnya banyak sekali. Dengan mengingkari, oh, saya mengingkar sifat kubariyah, wah itu derivatnya banyak sekali. Nah yang kedua, apa seorang itu keluar dari ahlu sunnah ketika dia mengingkari salah satu aslun ahlu sunnah, salah satu prinsip ahlu sunnah, namun tidak bersifat kulli, akan tapi prinsip ini adalah menjadi siar dan simbol ahlu sunnah, semacam tidak memberontak terhadap, tidak meyakini tidak bolehnya memberontak terhadap penguasa yang zalim. Ini bukan satu hal yang bersifat kulli, bukan aslun kulli. Ini cuma satu masalah saja. Dia tidak memuat banyak dari masalah-masalah yang lain. Akan tetapi prinsip ini, keyakinan ahli sunnah masalah ini sudah menjadi syiar ahli sunnah. Oleh karena itu, siapa yang berkeyakinan bolehnya, siapa yang berkeyakinan bolehnya memberontak dan menentang penguasa muslim yang zalim, maka dia mubtadi. Maka dia adalah ahli bid'ah. Sebagaimana Imam Ahmad memponis mubtadi ahli bid'ah kepada seorang yang hidup di zaman beliau, yang pertama seorang ahli ibadah, yang pertama Abdullah bin Salih, karena dia punya keyakinan bolehnya memberontak terhadap penguasa yang zalim. Meskipun Abdullah bin Salah ini tidak pernah memberontak. Abdullah bin Salah ini tidak pernah memberontak. Dia tidak pernah memberontak. Melakukan pemberontakan dia tidak pernah. Dia pernah diajak dan tidak mau. Namun dia mengatakan boleh. Ini terlebih soal ini dinilai oleh mubtadi oleh Imam Ahmad, karena dia punya prinsip demikian. Ini yang menyebabkan orang keluar dari madzhab salah. Maka betapa anehnya jika orang itu dihukumi keluar dari al-sunnah. Kenapa? Karena dia nyeblos ketika pemilu. Seorang itu dianggap keluar dari al-sunnah. Kenapa? Karena menerima duit dari orang tertentu. Seorang itu dianggap keluar dari al-sunnah. Kenapa? Karena salaman dengan orang si A dan si B. orang beginilah yang keluar dari Ahlus Sunnah. Kenapa? Karena kenal dengan si A dan si B. Maka satu hal yang aneh, orang dikatakan keluar dari Ahlus Sunnah. Kenapa? Karena dia musbil. Musbil menyebab orang keluar dari Ahlus Sunnah. Dan kan musbil di zaman Nabi ada orang berzina min khamr, dan mereka tetap Ahlus Sunnah. Dan disebutkan ada diceritakan ada sebuah kasus ada seorang dai, dia mau diwawancarai oleh sebuah televisi, sebuah televisi, dan yang mewawancarai itu perempuan yang mutabarrijah, ya, tidak berhijab, tidak berjilbab, tidak berpakaian yang syar'i. Maka dai ini kemudian ditutup oleh sebagian orang, dia keluar dari Ahlus Sunnah, keluar dari Ahlus Sunnah. Maka ketika ditanya, kenapa kok kamu hukum dia keluar dari Ahlus Sunnah? Oh, karena dia mau diwawancari oleh perempuan yang oleh televisi, dan oleh perempuan yang tidak berjilbab, tidak berkudung. Ya, itu keliru. Anggap aja keliru. Itu keliru. Jadi anggap aja kita anggap ini keliru. Namun ini apakah ini mengeluarkan dari sunnah? Tidak. Nah, itu bukan satu hal yang mengeluarkan seorang dari sunnah. Jadi hati-hati. Ini kamu keliru. Kalau kamu demikian, ini satu hal yang dapat tidak tepat. Ya. Namun kemudian dihukumi dia keluar dari sunnah. Nah, tentu satu hal yang aneh. Maka tidaklah orang ini, tidaklah semacam ini terjadi kecuali orang yang punya paham semacam ini punya keyakinan Ahlus Sunnah itu harus maksum. Ahlus Sunnah itu harus tidak punya dosa. Dosa sedikit saja keluar dari Ahlus Sunnah. Dan ini tidaklah orang yang punya penilaian-penilaian semacam ini itu tidak mungkin punya penilaian semacam ini kecuali punya keyakinan kalau seorang itu adalah seorang ahli sunnah, seorang itu adalah seorang yang jadi ahli sunnah, seorang yang jadi ahli sunnah itu harus jadi malaikat yang tidak punya dosa, tidak punya salah, harus nabi yang maksum dari dosa dan salah. Tidak, bukan syarat jadi untuk tetap dinilai ahli sunnah bersih dan dosa. Bukan salah. Pun jadi ahli sunnah itu adalah ahli sunnah. Namun dia melakukan maksiat. Sahabat ada yang minum khamr berkali-kali. Sampai dikatakan betapa banyaknya orang ini ditangkap dan dilaporkan kepada Nabi dan dihukum Nabi. Tetapi Nabi membelanya. Kamu jangan mencela dia. Dia adalah seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Ahlus Sunnah. Tazkiyah dari Nabi dia Ahlus Sunnah, cinta Allah dan Rasulnya. Dan dia minum khamr berkali-kali. Dicampur oleh Nabi berkali-kali. Ada yang berzina dan yang lainnya. Ya. Maka boleh jadi seorang itu Ahlus Sunnah, maka tapi dia punya kesalahan, dia punya kekeliruan. Maka kewajiban orang lain, kewajiban sesama Ahlus Sunnah mengingatkan saudaranya, seorang muslim terlebih lagi Ahlus Sunnah, untuk meninggalkan pelanggaran, meninggalkan maksiat. Namun bukan kemudian memponis, oh ini keluar dari Ahlus Sunnah, oh dia sudah disuruh ini ya, ini mubtadi. Tidak. Bagaimanakah jika yang dianggap kesalahan tersebut bukan kesalahan? Anggap saja berbuat salah. Anggap saja berbuat salah. Tidak semua kesalahan mengeluarkan orang dari Ahlus Sunnah. Kesalahan yang mengeluarkan orang dari Ahlus Sunnah saja yang telah kita sebutkan. Gimana kalau yang ternyata dianggap salah ini bukan, ternyata bukan sebuah kesalahan? Inilah. Apakah dianjurkan memakai sarung lebih tinggi dari celana sehingga celana terlihat? Bahkan saya pernah dengar sendiri ada orang yang mengatakan, ya, wah, kalau sarung sama celana itu balapan itu ciri ahlu sunnah. Itu ciri pakaiannya ahlu sunnah. Salafi. Itu kalau sarung sama celananya balapan. Berkaitan dengan ahli ini terdapat penjelasan dari Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala. Dia punya satu buku, punya buku tipis sangat, namun sangat bagus sekali tentang masalah pakaian, hadul siyab wal udrah. Ya, beliau berkaitan dengan masalah ini, buku ini beliau tulis khusus tentang masalah isbal. Ya. Salah satunya beliau mengingkari fenomena yang ada di Saudi yang beliau lihat sendiri, di mana orang itu pakai gamis, orang itu pakai jubah. Ya. Kalau gamis, jubah itu biasa orang Saudi nyebutnya saub. Nyebutnya kalau sebenarnya makna secara bahasa saub itu pakai ya. Tapi dalam penggunaan penggunaan biasa bahasa omongan, saub itu ya jubah. Maka beliau mencela, beliau katakan ini adalah satu sikap beragama yang tidak benar, tadayun yang tidak syar'i. Beliau lihat satu fenomena orang yang memakai saum, orang memakai jubah, kemudian dia pakai celana, kemudian dibuat celananya itu balapan dengan jubahnya. Jadi jubahnya itu lebih tinggi daripada celana yang dia pakai. Dibuat secara sengaja, dibuat semacam itu, dibuat agar ujung jubah sama celana panjang yang dia pakai itu balapan, bukan dibuat agar celananya lebih tinggi kemudian jubahnya itu nutupi atau minimal ya sama, namun dibuat secara sengaja, dibikin balapan, mau disetting agar balapan. Maka beliau katakan ini adalah tadayun ghairu syar'i. Ini adalah sikap dan fakta beragama yang tidak benar. Tidak ada dalilnya balapan lagi, itu tidak ada dalilnya. Apalagi dianggap sebagai balapan itu ciri multazim, ciri ahlu sunnah, ciri salafi. Ini tidak ada dalilnya. Maka semisal dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid adalah fenomena di sini. Orang bikin celana, sengaja nyeting celana dengan sarungnya berapa? Ya, sengaja dengan sengaja bikin setting pakaian itu celana sama sarungnya berapa? Maka ini adalah tadayun ghairu syar'i bagaimana apa yang dikatakan oleh Syekh Abu Zaid. Tidak ada dalil yang membuat semacam ini. Bahkan jika dinilai ini adalah satu hal yang tidak rapi, maka ini ada dalil yang menunjukkan terlarangnya. Jika di satu masyarakat ini dianggap satu penampilan yang buruk dan tercela, makanya ada dalil yang menunjukkan tidak boleh innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ya Allah Subhanahu wa taala itu indah dan menyukai keindahan, kerapian dan semacamnya. Maka terdapat dalil yang menunjukkan terlarangnya hal tersebut. Bagaimana kata tata cara? Maka orang itu aneh-aneh, apa-apa dijadikan sebagai ciri salafi. Nanti kalau enggak celananya balapan, terus jadi enggak salafi lagi. Nah, bagaimanakah cara mandi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka beliau melepas seluruh pakaiannya. Ini pertanyaan, apakah lepas seluruh pakaian apakah tidak? Wallahu ta'ala a'lam, yang nampaknya kalau kita baca hadis-hadis tentang mandinya Nabi dengan Aisyah dan yang lainnya, Aisyah membantah orang yang berpendapat kalau laki-laki tidak boleh melihat aurat istrinya. Ada pandangan semacam itu. Ini sampai kepada Aisyah. Maka Aisyah membantah hal ini dengan mengatakan bahwasanya aku pernah mandi bareng dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mandi bareng dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai kami rebutan air dan aku katakan wahai Nabi, tinggalkan air untukku, sisakan air untukku. Aku mandi bareng dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu ember yang sama. Maka kalau semacam hadis ini, perkataan Aisyah ini ditujukan apa? Dia menyampaikan riwayat ini apa yang beliau lakukan ini bersama Nabi? Tujuannya untuk membantah orang yang berpendapat suami tidak boleh melihat aurat istrinya dan sebagainya. Maka ini menunjukkan bahasanya zahirnya, ya kan? Menunjukkan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi dengan Aisyah dan Nabi tidak berpakaian. Waktu sholat qobliyah di rumah, apakah menunggu azan selesai? Jawabannya, waktu sunnah qobliyah itu adalah sejak tibanya waktu sholat. Boleh jadi belum azan, namun waktu sholat sudah masuk, maka sudah boleh sunnah, boleh sholat qobliyah. Tidak harus azan. Yang penting kalau pokoknya adalah waktu sudah tiba. Saya belum lama ngaji dan saya bingung bagaimanakah mengatur waktu yang saya punya sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Saya merasa waktu saya tidak terorganisir setelah ngaji dan banyak yang terbuang. Wah, ini ngajinya bermasalah. Ini tidak mendapatkan ilmu yang nafi dalam ngajinya. Setelah ngaji malah banyak waktu yang terbuang sia-sia. Jika seorang mendapatkan ilmu yang manfaat, maka dia akan semakin semakin semangat dalam kebaikan. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ihris ala ma yanfa'uk," dalam engkau semangat untuk melakukan hal-hal yang manfaat. Maka tidak boleh waktu itu terbuang sia-sia tanpa hal-hal yang manfaat. Oleh karena itu, maka adalah kita atur waktu kita dengan kesibukan yang ada. Kapan waktu untuk ngaji, kapan untuk belajar, kapan untuk yang lainnya. Dan adalah kita dan saya nasihatkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihris ala ma yanfa'u." Adalah kalian semangat untuk melakukan hal yang manfaat, boleh jadi manfaat di dunia atau manfaat di akhirat. Jangan sampai waktu terbuang sia-sia. Karena waktu itu adalah umur kita. Berlalunya waktu adalah berlalu sebagian dari umur kita. Seorang yang suka mengulur-ulur waktu, tidak on time, selalu telat, meremehkan waktu, apakah ini termasuk mencela waktu? Tidak. Yang dimaksud mencela waktu adalah menisbatkan keburukan kepada waktu, menisbatkan bencana kepada waktu. Itu yang dimaksud mencela. Mencela itu adalah menisbatkan keburukan kepada pihak-pihak tertentu. Mencela Allah itu artinya menisbatkan keburukan kepada yang tidak pantas untuk Allah kepada Allah. Allah punya anak, Allah punya sekutu, Allah punya tandingan. Ini mencela Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mengatakan hidup itu mengikuti pilihan. Apakah ini termasuk syirik asghar? Hidup itu mengikuti pilihan. Jika yang dimaksudkan bahasanya orang hidup itu adalah semuanya adalah mengikuti pilihan, pilihan antara berbuat dan tidak berbuat, pilihan untuk berbuat baik ataukah tidak berbuat baik, pilihan untuk berbuat maksiat ataukah tidak berbuat maksiat, ya memang itulah isi hidup. Maka tidak ada yang salah dengan kalimat ini. Apa hukum orang yang menghina orang yang bercelana congklang, tidak isbal, cadaran dan jenggot? Apa ada hukum tersendiri semisal murtad atau kafir, jauh mana dosanya dan dalilnya? Kalau orang yang menghina orang yang tidak isbal dan orang yang memelihara jenggot karena jenggotnya dan karena tidak isbalnya, maka ini adalah perbuatan kekafiran. Maka hukum untuk perbuatan Hukum untuk perbuatan, penilaian untuk perbuatannya adalah perbuatan kekafiran. Jika dia telah mengetahui, namun dengan catatan, jika dia telah mengetahui bahwasanya itu adalah ajaran Nabi. Bahwasanya itu adalah ajaran Nabi. Dia tahu Nabi mengajarkan demikian. Boleh jadi menurut pengetahuannya dia ini adalah ajaran Nabi yang hukumnya sunnah, yang tidak apakah yang hukumnya wajib. Karena tidak karena mencela ajaran Nabi, baik itu adalah ajaran Nabi yang hukumnya sunnah ataupun hukumnya wajib, maka ini adalah pembatal keislaman. Mencela ajaran Nabi tidak harus disyaratkan yang dicela adalah perkara yang wajib. Perkara yang sunnah dicela. Karena mengamalkan apa yang Nabi ajarkan berupa amal yang sunnah, amal yang mustahab, amal yang dianjurkan, maka ini adalah pembatal keislaman. Maka kalau dilihat dari perbuatannya, jika dia telah tahu bahasanya hal-hal tersebut adalah ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia mencela orang yang melakukannya karena melakukannya, maka ini perbuatannya pembatal keislaman. Adapun orangnya, ya, maka nanti perlu melihat syarat-syarat ya, dan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan masalah ini. Namun jika orang itu mencela orang yang berjenggot, namun bukan karena dia melihara jenggot, namun karena faktor yang lain, jenggot pelit. Namun kenapa dia mencela orang yang berjenggot ini? Bukan karena dia melihara jenggot, namun karena pelitnya, maka lain masalah. Jadi kita katakan mencela hal-hal tadi karena mengamalkan hal-hal tadi. Mencela jenggot karena memelihara jenggotnya, tidak isbal karena tidak isbalnya dan itu. Apa hukum membuka kudung di depan wanita non-muslim? Terdapat perselisihan ulama tentang hal ini. Ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama mengatakan wanita muslimah tidak boleh membuka jilbabnya, kudungnya di depan wanita non-muslim. Aurat perempuan ketika di depan wanita non-muslim sama dengan aurat seorang perempuan ketika di depan laki-laki yang bukan mahram. Ini pendapat pertama. Dan ini pendapat yang dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir di tafsirnya ketika menjelaskan firman Allah di surat An-Nur. Dan di antara ulama mu'adzirin yang berpendapat demikian Ustaz Muhammad Tafsir Al-Albani. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya aurat seorang wanita muslimah di depan wanita kafir itu sebagaimana aurat seorang muslimah di depan mahram. Itu boleh menampakkan anggota tubuh, kepala ya, tangan sampai siku dan kaki sampai mata kaki. Maka boleh menampakkan apa yang biasa nampak di rumah. Di antara yang pendapat demikian adalah dari antara ulama mu'adzirin Syaikh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimallahu taala. Dengan dalil bahasanya wanita-wanita Yahudi sering menemui Aisyah dan tidak terdapat keterangan yang menunjukkan bahasanya Aisyah berjilbab, berhijab dan berkudung di depan wanita-wanita Yahudi. Kesimpulannya, insyaAllah wallahu ta'ala a'lam, pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang kedua. Pembahasan lebih lengkap bisa dilihat di Jami'ah Kamil Nisa dan Mustafa Al-Adawi. Hukum cadar, jenggot dan isbal. Isbal tanpa sombong pendapat yang paling kuat, haram. Bahkan sebagian ulama mengatakan dosa besar. Meskipun memang sebagian ulama semacam Al-Imam Syafi'i, sehingga juga An-Nawawi mengatakan hukumnya mekru. Adapun isbal dengan sombong maka haram dengan hukuman. Jenggot, memelihara jenggot hukumnya wajib dengan ijma, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hazm dan dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Setelah mengatakan wajibnya memelihara jenggot, Syaikhul Islam mengatakan dan tidak aku jumpai adanya ulama yang berbeda pendapat dalam masalah ini. Sedangkan hukum cadar diperselisihkan. Sebagian ulama mengharuskan karena itu dianggap aurat. Ini madzhab Syafi'i dan madzhab Hanabilah. Sebagian ulama menganjurkan dan tidak mewajibkan karena itu bukan termasuk aurat. Dan ini madzhabnya Abu Hanifah dan Malik. Bagaimana batasan mendakwai ahli bid'ah supaya tidak terkena fitnah dan subhatnya? Yang pertama adalah tentu orang ini memang orang yang mampu. Dia mampu untuk tidak dia telah mempelajari subhat-subhat ahli bid'ah ini dan telah menguasainya, dia mampu dan mengetahui, maka dia mendakwai. Maka syarat pokoknya adalah adanya kemampuan untuk aman dari fitnah dan subhat ahli bid'ah ini. Artinya dia telah mengetahui dalil-dalil mereka dan dia mengetahui kelemahan dari dalil-dalil mereka. Nah, ini dia gunakan untuk mendakwai mereka. Jika ada seorang mengajar pada satu tempat yang di sekelilingnya banyak ahli bid'ah, apakah boleh? Ya boleh. Mengajar, kalau diajar, baik. Mengajar, yang mengajar itu orang, mengajar orang yang belum benar. Mengajar itu orang yang sudah dong. Mengajar yang namanya mendakwai, mendakwai itu orangnya ini, orang ini belum benar. Kita dakwakan Islam kepada siapa? Kepada orang kafir. Kita dakwakan sunnah kepada siapa? Orang yang belum kenal sunnah. Di antara orang yang belum kenal sunnah apa? Ahlul bid'ah. Maka ketika dia mengajar, akhirnya dia berdakwah. Maka apa boleh? Jelas boleh. Aneh kalau ditanya. Ditanya semua aneh. Butuh ilah tapi lo pikir pilih hikmah. Dalilnya adalah dalil dakwah. Adalah manusia. Adalah manusia. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah. Perintah pada Nabi adalah perintah pada umatnya. Dan Nabi Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyebutkan objek sasaran dari dakwah. Maka kaidah tafsir mengatakan hasbun ma'mun yufidun umum. Ini menunjukkan umum semuanya, semua orang sama saja. Ahli bid'ah. Maka kalau ditanyakan gimana hukum mendakwai ahli bid'ah, mengajar dan mendakwai ahli bid'ah, boleh atau tidak? Aneh kalau ditanyakan. Ya jelas bolehnya. Karena alasan seorang tersebut beralasan sekalian berdakwah di sana. Ya, kalau dia memang punya kemampuan untuk berdakwah di sana, ya maka jelas boleh. Ya. Nah, kenapa ditanyakan takutnya seorang tersebut terkena fitnahnya? Seorang tersebut terkena fitnahnya. Ya, kalau dia punya kemampuan ilmiah untuk melindungi dirinya, ya tidak masalah. Sedangkan kalau kita merasa takut kemudian kita tidak mau dekat-dekat dengan ahli bid'ah, ya, dengan catatan dia benar-benar ahli bid'ah ya, bukan ahli bid'ah, namun ternyata bukan ahli sunnah. Karena kalimat ahli bid'ah ini juga masalah. Karena apa? Karena banyak orang menggunakan kalimat ahli bid'ah, ternyata bukan ahli bid'ah. Nah, kalau kita ini memang khawatir dengan fitnah baik dari ahli bid'ah, ya kita jangan. Adapun orang yang merasa yakin dan dia memang punya kemampuan ilmiah ya, untuk itu, maka tidak masalah. Bahkan ada salah seorang ulama besar di masa silam, Al-Hafidz Al-Mizzi, ulama al-sunnah. Beliau ngajar di ngajar di sebuah madrasah, di sebuah ya kalau kita bahasa kita ada sebuah pondok pesantren. Yang pondok pesantren ini as'ari mi'afil mi'ah. Ini pondok pesantren yang as'ari 100%. Pondok ini wakaf seseorang ya. Wakaf seseorang ya, dia yang punya tanahnya, kemudian dia membangun gedungnya, kemudian dia punya sawah dan sebagainya. ya pokoknya usaha, dan usaha ini diwakafkan, wakaf produktif, diwakafkan untuk gaji semua orang yang ada. Ya. Dan dia bikin persyaratan, ini pesan wakif, dan pesan wakif itu harusnya diperhatikan. Tidak boleh ngajar di pondok ini kecuali Asy'ari Tulen. Maka itu syarat. Nah, syarat mengajar di situ Asy'ari Tulen. Kamu enggak Asy'ari Tulen? Tidak boleh ngajar di situ. Dan syarat mengajar di situ membuat pernyataan kalau dia berakidah Asy'ari. Tanda tangan akidah saya Asy'ari. Bukan pernyataan. Dan Al-Hafidz Al-Mizzi ini membuat surat pernyataan kalau dia bermadzhab Asy'ari. Itu tanda tangan tekan akidah saya Asy'ari. Karena akidah Asy'ari yang terakhir adalah akidah Al-Sunnah. Akidah seseorang, pendapat seseorang itu yang terakhir. Dan akidah Asy'ari yang terakhir itu Al-Sunnah. Maka dia katakan dengan tegas, dia tanda tangan, saya berakidah Asy'ari. Karena akidah seseorang dan pendapat seseorang, siapa? Yang terakhir, jika dia punya beberapa pendapat, mengalami beberapa tahap, maka terakhir itulah akidahnya dan pendapatnya. Maka dia tegas, saya ini Asy'ari. Namun beliau ngajar di sana dan tidak ada, dan beliau ini hidup di zamannya Zahabi, di zaman para ulama besar. Tidak ada yang mengatakan Mizzi itu mubtadi karena dia berdakwah dan ngajar di pondok Asy'ari Mi'afil Mi'ah Asy'ari Tulen. Tidak ada yang mengatakan demikian, karena dia orang berilmu, dia itu ngajar dan bukan diajari. Dan orang-orang pun, teman-temannya pun menyadari, teman-temannya yang ngajar itu menyadari, ini aneh orang ini. Ini bukan Asy'ari dia itu. Pada tahu orang itu, kan ini Asy'ari. Dan itu adalah pondok hadis besar di zaman itu. Pusat penggodoan ulama hadis besar di zaman itu. Namun ada sebagian orang yang ingin nyongkel Al-Mizzi ini dari jabatannya. Namun orang-orang yang jadi penanggung jawab di situ berkomentar, dan memang merasa dia itu bukan bagian dari kita. Namun siapa yang berani mengatakan dia tidak layak ngajar di sini? Oh, dia ulama besar masalah hadis di zamannya, imam muhadisin di zamannya, Al-Hafidz Al-Mizzi imam muhadisin di zamannya. Siapa yang tidak berani ngajar hadis di sini? Memang dia kayaknya bukan bagian dari kita. Namun kalau kita keluarkan ini gimana? Siapa yang anggap, dengan alasan apa kamu tidak layak ngajar di sini? Tidak bisa. Siapa orang yang berani mengatakan dia tidak layak ngajar di sini? Ini pusat penggodokan ulama hadis. Kalau kemudian dikeluarkan dengan alasan tidak layak untuk ngajar di sini, semua orang satu dunia sepakat dia layak kok. Gimana kita mau berkata kepada dunia ini kalau demikian? Tidak kuasa. Demikian sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sallam wa sallam alhamdulillah. Kita lihat kan, mudah-mudahan pertanyaan yang ada bisa kita jawab di itu.